tafsir ayat, mendalami makna kandungan Al-Quran dalam pembahasan ayat-ayat tauhid. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man taba'a hudah, amma ba'd. Para pendengar yang budiman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةِ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah Ta'ala semata dan jauhilah taghut. Maka di antara umat-umat itu ada orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah dan ada pula yang tersesat. Maka berjalanlah kalian di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul tersebut. Taghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang ayat tersebut, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan dalam ayat ini bahwa hujjah Allah telah ditegakkan pada setiap umat. Tidak ada satu umat pun kecuali telah diutus seorang rasul kepada mereka. Semua rasul tersebut bersepakat untuk mendakwahkan satu tujuan dan satu din, yaitu mendakwahkan tauhidullah dan dinul Islam. Yakni, semua rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak segenap manusia agar beribadah hanya kepada Allah Ta'ala semata dan menjauhi semua bentuk sesembahan selain Allah Ta'ala. Kemudian umat manusia terpecah, dan secara umum mereka terbagi menjadi dua kelompok besar. Ada yang mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, sehingga mereka menerima dakwah Rasul tersebut, dan menjadi orang-orang yang bertauhid, dan ada pula yang tersesat, menolak dakwah, sehingga menjadi orang-orang yang kafir dan musyrik. Kemudian As'ad Hamud dalam Aisarut Tafasir berkata, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus seorang rasul pada setiap umat yang mengajak kepada peribadatan hanya kepada Allah Ta'ala semata dan tidak menyekutukannya, serta melarang mereka untuk mengikuti taghut, yaitu syaitan, menyembah patung, dan perbuatan syirik. Di antara mereka ada yang beriman kepada Allah Ta'ala dan mengikuti rasul, sehingga mendapatkan hidayah. Sebagian mereka pun ada yang tersesat, sombong, dan melenceng dari perintah Rabb mereka. Maka Allah pun memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada orang-orang musyrik, "Berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah, perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan dakwah Rasul tersebut. Bagaimana Allah Ta'ala telah menghinakan dan menghancurkan mereka serta menimpakan azab yang buruk kepada mereka." Para pendengar yang budiman, mentauhidkan Allah Ta'ala adalah ibadah yang teragung, karena ia termasuk ke dalam hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang harus dipenuhi oleh setiap hambanya. Jika sang hamba memenuhi hak Allah yaitu tauhid, maka dia tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka. Hal itu sebagaimana dinyatakan dalam hadis berikut ini. An Mu'adzin radhiyallahu anhu qaal, kuntu radifan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ufair. Faqala ya Mu'adz, hal tadri haqqullahi ala ibadih? Wa ma haqqul ibadi ala Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qaal, fa inna haqqallahi ala al-ibad أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس قال la tubashshirhum fayattakilu. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dia berkata, suatu hari aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas sebuah keledai yang bernama Ufair. Lalu beliau bersabda, "Wahai Mu'adz, tahukah kamu hak Allah yang wajib dipenuhi para hambanya? Dan apakah hak hamba yang pasti akan dipenuhi oleh Allah Ta'ala?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya adalah hendaknya mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Sedangkan hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah adalah dia tidak akan mengazab hambanya yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun." Lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku beritahukan kabar gembira ini kepada manusia?" Beliau menjawab, "Jangan kamu sampaikan kabar gembira ini. Nanti mereka akan bersandar." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam pembahasan tafsir tentang tauhid ini, ada beberapa faedah yang dapat kita petik. Di antaranya, hikmah diutusnya segenap Rasul tidak lain adalah untuk menyuruh umat manusia kepada tauhidullah, yaitu mengesakan Allah dalam beribadah. Kedua, pengutusan Rasul berlaku umum untuk semua umat. Ketiga, agama para nabi adalah satu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah berkata, tauhid adalah agama segenap Rasul yang diutus oleh Allah kepada para hambanya. Kemudian Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh berkata, apabila faktanya seperti itu, yaitu segenap Rasul menyerukan tauhid, maka sudah seharusnya dakwah seperti itu dilakukan untuk menyerukan pokok ini. Dakwah dilakukan untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah. Sebab dengan tauhid itulah hati akan menjadi baik dan amalan pun akan menjadi baik. Syekh Saleh juga menandaskan, barang siapa yang tidak mentauhidkan Allah Ta'ala, maka sesungguhnya dia telah mendustakan seluruh Rasul. Dikarenakan semua Rasul itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengajak bertauhid. Yang keempat, peribadatan kepada Allah Ta'ala tidak dapat diwujudkan kecuali harus disertai dengan sikap kufur, yaitu mengingkari tauhid, yakni semua yang disembah selain Allah Ta'ala. Kelima, tauhid mencakup segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terkait ini, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, tauhid adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah dalam keadaan dia meridhai hal itu. Adapun orang-orang yang disembah selain Allah sedangkan mereka tidak ridha atas hal tersebut, sebagaimana para rasul dan nabi, maka mereka bukanlah tauhid sebab mereka tidak memerintahkan hal itu. Keenam, misi dakwah para rasul serta para pengikut setia mereka adalah mengajak manusia untuk bertauhid dan memberantas kesyirikan. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, hakikat syirik itu adalah memalingkan salah satu jenis peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, tauhid merupakan kewajiban semua manusia. Kedelapan, tauhid memadukan dua hal, yaitu pertama, penolakan terhadap semua sesembahan selain Allah Ta'ala. Dan kedua, penetapan bahwa hanya Allah Ta'ala sesembahan yang benar. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kesembilan, ayat ini merupakan penjelas makna ayat yang pertama, yaitu surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Syekh dalam At-Tamhid. Kesepuluh, di dalam ayat ini terkandung makna La ilaha illallah. Para pendengar yang budiman, inilah beberapa hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik dari surah An-Nahl ayat yang ke-36 di atas. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada kita semua dengan ayat tersebut. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمي.